Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sebelum kita lanjut, pesan untuk segenap santri-santri sekalian, ijtahidu fi talabil ilm, sungguh-sungguh dalam talabul ilm. Wajahidu alaih, berjuang saat talabul ilmi syar'i. Wasabiru anfusakum alaih, sabarkan diri-diri antum sekalian untuk terus menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu faedah disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya karya Al-Imam Abu Nu'aim, kisah tentang Sufyan ibnu Uyainah. Dikisahkan oleh Al-Abbas ibnu Abdillah At-Tarqafi. Al-Abbas ibnu Abdillah At-Tarqafi beliau mengatakan, hadartu majlis Sufyan ibni Uyainah yawman. Aku pernah menghadiri majlisnya Sufyan ibnu Uyainah pada suatu hari. Faqala, Sufyan ibnu Uyainah berkata, afikum rajulun min ahli Misra, apakah ada di antara kalian yang berasal dari Mesir? Faqalu na'am. Hadirin saat itu mengatakan, ada, wahai imam, ada di antara kami yang berasal dari Mesir. Faqala, maka Sufyan kembali bertanya, ma fa'ala fikum Al-Layth ibn Sa'ad? Ma fa'ala fikum Al-Layth ibn Sa'ad? Bagaimana dakwah dan ilmu yang disebarkan oleh Layth ibn Sa'ad? Faqalu, mereka menjawab, ahlu Misr menjawab, tuwfi, tuwfiya. Mereka mengatakan Layth ibn Sa'ad sudah meninggal. Qala Sufyan, Sufyan kembali berkata, afikum ahadun min ahli Ramlah, apakah ada di antara kalian yang berasal dari Ramlah? Faqalu na'am, mereka mengatakan ada. Qala Sufyan, Sufyan kembali bertanya, ma fa'ala fikum Damrah ibnu Rabi'ah, bagaimana ilmu yang disebarkan oleh Damrah ibnu Rabi'ah? Faqalu tuwfi, kembali mereka mengatakan Damrah ibnu Rabi'ah telah meninggal dunia. Dua ulama yang sezaman dengan beliau lebih dulu meninggal dunia di tempat yang berbeda. Qala Sufyan, Sufyan kembali bertanya, afikum ahadun min ahli Himsa, apakah ada di antara kalian yang berasal dari wilayah Hims? Faqalu na'am, mereka menjawab ada. Qala Sufyan, ma fa'ala fikum Baqiyah ibnul Walid, bagaimana ilmu yang disebarkan, kajian kalau bahasa kita, kajiannya Al-Imam Baqiyah Ibn Al-Walid. Qalu tuwfi. Baqiyah Ibn Al-Walid juga meninggal dunia. Qala Sufyan, afikum ahadun min ahli Dimashqa. Apakah ada di antara kalian yang berasal dari Damaskus? Faqalu na'am. Mereka mengatakan ada. Di antara kami ada yang berasal dari Damaskus. Qala Sufyan, ma fa'ala fikum Al-Walid ibn Muslim. Bagaimana ilmu yang disebarkan di tengah-tengah kalian oleh Al-Walid ibn Muslim? Faqalu tuwfi. Lagi-lagi mereka menjawab, Al-Walid ibn Muslim telah meninggal dunia. Qala Sufyan, Sufyan kembali bertanya, afikum ahadun min ahli Qaisariyah? Faqalu na'am. Lagi-lagi mereka menjawab, na'am, ada di antara kami yang berasal dari Qaisariyah. Faqala Sufyan, Sufyan berkata, ma fa'ala fikum Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Bagaimana ilmu yang disebarkan di tengah-tengah kalian oleh Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi? Faqalu tuwfi. Jawabannya sama. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi telah meninggal dunia. Sufyan rahimahullah menanyakan keberadaan dan majelisnya para ulama yang hidup sezaman dengan beliau di belahan dunia yang lain, di tempat yang berjauhan. Mesir, Hins, Damaskus, Romlah, Qaisariyah, semuanya telah meninggal dunia. Fabaka tawilan. Maka Sufyan ibn Uyainah rahimahullah menangis. Dan cukup lama tangisan beliau. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Fa'anshada biqawlihi. Kemudian beliau mengatakan, khanibidina azani Allah wa iyyakum, dalam bait syair yang cukup panjang. Di antaranya beliau mengatakan, khalatid diyaru. Khalatid diyaru fasuddu ghayra musawwadi. Wa minasyaqai tafarrudi bisu'dadi. Beliau mengatakan, khalatid diyaru fasuddu ghayra musawwadi. Seluruh penjuru negeri telah kosong dari keberadaan ulama. Fasuddu ghayra musawwadi. Dan aku berusaha menambal, mengisi kekosongan tersebut yang tidak mungkin terisi dengan sempurna. Wa minasyaqai tafarrudi bisu'dadi. Termasuk perkara yang menyedihkan, kata beliau, saat aku sendirian meniti jalan kebenaran. Saat aku sendirian memikul dan mengemban amanah menyebarkan ilmu kepada umat manusia. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Dari kisah tersebut yang disampaikan oleh Al-Abbas ibn Abdullah At-Tarqafi rahimahullahu ta'ala, imamun hujjatun qudwah minar rahalin fi sunan. Dia termasuk imam qudwah hujjah thiqatun. Itu bisa baca terjemahnya di Siyar A'lamin Nubala. Dari kisah tersebut menunjukkan kekhawatiran Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala ketika beliau diberi umur yang panjang dan bersendirian di saat banyak di kalangan para ulama yang tinggal di belahan dunia jauh dari beliau sudah mulai satu persatu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dinasihatkan kepada semua pihak, khususnya para syabab, untuk sungguh-sungguh dalam talabul ilm. Jangan banyak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Mumpung masih ada hamalatul ilm, mumpung masih ada para ulama di tengah-tengah kita. Ya, sudah terlalu banyak nama-nama yang kita kenal meninggalkan kita. Dipanggil terlebih dahulu, khanibidina azani Allah wa iyakum. Dan setiap kali kematian seorang alim ditakdirkan oleh Allah pada sebuah generasi, kalau kita mau perhatikan akan muncul berbagai macam fitnah setelah kematian alim tersebut. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kita kenal Samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, wafat kurang lebih tahun 99. Kemudian Syekh Ibn Al-Zaymin di tahun yang sama. Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Mukbil rahimahullah. Setiap kali ulama tadi wafat, akan muncul fitnah. Dan tidak jarang kemunculan fitnahnya justru dari markiz para ulama tersebut. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Sehingga pada malam yang berbarokah ini, saya ingatkan diri saya pribadi, kemudian segenap talabatul ilmi syar'i di ma'had ini, untuk memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh mujahadah dalam talabul ilmi syar'i. Tayyib, selanjutnya ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa aradah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan faedah yang pertama, fadlus shalah, keutamaan shalah, wa bayan ahammiyatiha, dan pentingnya ibadah salat bagi seorang muslim. Dan kita sampaikan ada kurang lebih 8 poin yang memberikan bukti dan memperjelas sekaligus mempertegas pentingnya ibadah salat bagi setiap muslim. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyakum, at-tahdzir min tarkis shalah, peringatan yang keras dari tindakan tarkus shalah, meninggalkan salat. Wattahawun biha, atau menganggap remeh urusan sholat. Ada dua hal yang diperingatkan dalam hadis ini. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Tarkus sholat. Yang pertama, peringatan dari dosa meninggalkan sholat. Dan dosa ini bukan dosa yang ringan. Ada khilaf di kalangan mereka terkait dengan orang yang meninggalkan sholat kafir ataukah tidak. Kama qaddamna. Perkara yang kedua yang juga diperingatkan dalam hadis ini, at-tahdzir minat tahawun biha, peringatan dari sikap bermudah-mudahan, menganggap enteng perkara sholat. Sanifidina azani Allah wa iyakum. At-tahawun bi amri sholat, menganggap remeh perkara sholat, yakunu bi umur, bisa dengan beberapa bentuk. Yang pertama, at-tahawun bi awqatiha bihaitsu la yu'addiha fi awwali waqtiha min ghairi daruratin. Yang pertama, at-tahawun bi awqatiha, meremehkan waktu-waktu salat. Bihaitsu la yu'addiha fi awwali waqtiha min ghairi daruratin, dalam bentuk tidak bergegas melaksanakan salat di awal waktu tanpa uzur syar'i. Itu termasuk bentuk tahawun bi amri shalah. Wahada ma'al asafi syadid, dan yang demikian sangat disayangkan banyak dijumpai di kalangan kaum muslimin. Sudah dikumandangkan azan, asyik dengan gawainya, ya, asyik dengan gadgetnya, apalagi numpang wifi di warkop terdekat. Ya, datang ke warkop modal cuma 3.000, kopi secangkir, duduk di situ 8 jam. Kenapa? Wifi gratis. Ya kan? Free wifi. Kebetulan wifi yang terpasang di warkop itu, wah, kecepatannya masya Allah, sampai 50 Mbps per second. Opo itu. Gitu ya. Cepat. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau antum buka sebuah aplikasi, mata antum enggak bisa nangkep. Ya. Sepersekian detik sudah terbuka. Ada kiriman video, ya misalkan ya, ada kiriman video taklim di sini sampai sekian giga begitu, kalau dipencet enggak ada istilah buffering. Tahu buffering kan? Donat yang muter-muter itu loh di awal, kalau enggak ini donat enggak matang-matang ini muter terus. Hadirinna azani Allahu wa iyyakum. Yang mesem-mesem, yang guyang-guyu biasa mengalami hal tersebut, berarti antum termasuk ahlul buffering. Ya, nahas berarti ya. Sudah terdengar azan, asyik dengan gawainya, duduk menumpang wifi di warkop terdekat. Ya, la yubali bi amri shalah. Dia lihat jamaah masjid mulai berdatangan untuk mendatangi panggilan sholat. Bahkan ada yang dia kenal, sempat menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mari pak sholat. Oh ya, titip salam buat imamnya. Tidak bergeming sedikit pun dari tempat duduknya. Dalam keadaan dia laki-laki, dewasa, sudah balik, tidak haid. Ya kan? Pemandangan semacam ini nyaris bisa dijumpai hampir di seluruh wilayah kaum muslimin. Mau di perkotaan, bahkan di pedesaan, ironinya sekalipun di pedalaman sama. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Wa min at-tahawun bi amri shalah, termasuk bentuk meremehkan perkara salat, at-tahawun bi ahkamiha, meremehkan hukum-hukum seputar salat. Bihaitsu la yata'allamuha ma'al qudrati 'alaihi, dalam bentuk enggak mau belajar padahal mampu. Ya, itu termasuk bentuk tahawun di amri shalah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin al-As, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada perintah untuk belajar kaifiyah salah wa ahkamiha. Belajar tata cara salat, belajar hukum-hukum salat. Ya. Ada yang semangat berangkat ke masjid. Masya Allah, amrun tayyib. Perkara yang sangat bagus. Tidak kita ingkari. Namun, dia melakukan ibadah salatnya setiap hari 5 kali. Hanya berdasarkan feeling. Ya. Tidak mau belajar dengan serius. Pakai feeling. Ya. Ikut-ikutan. Saya lihat itu lulusan pesantren sholatnya kayak gitu. Jadi saya ikut. Gimana? Jadi sebelum takbir itu, saya perhatikan itu yang lulusan pesantren itu yang biasa kemana-mana pakai sarung, pakai jubah. Ya. Tak perhatikan kalau mau sholat, ngangkat tangannya itu 3-4 kali. Allah. Yang keempat biasanya baru deal. Allahu Akbar. Diikuti sanidina azani Allah wa iyyakum. Dalam keadaan dia enggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Kan gitu ya. Oh, ini lulusan pesantren pasti benar. Jadi dia sebelum sholat udah 3, yang keempat baru deal. Allahu Akbar gitu. Ini kan? Kata walala. Aywa. Ini namanya yatahawan bi ahkam as-salah. Dia enggak belajar hukum-hukum salat. Dah, yang penting datang ke masjid, ikut takbiratul ihram sampai salam, beres. Kan gitu ya? Beres sudah, pokoknya 5 waktu di masjid, urusan nanti gimana tinggal ikut-ikutan aja. Bahkan dia enggak tahu apa yang dia baca dalam salatnya. Ya kan? Setelah Al-Fatihah bingung deh. Kenapa bingung? Enggak ada hafalan yang tersisa. Baca kul ya ayyuhal kafirun. Sampai 1/2 jam. Karena enggak ketemu ujung lakum dinukum waliyadin. Dia muter terus. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Ya tahawan bi amri salah. Bi ahkamis salah. Ya. Jadi bentuk muhafadah ala salah. Di samping sholat 5 waktu tepat di awal waktunya, dia juga harus belajar ahkamus sholat. Bagaimana kalau imam batal di tengah-tengah sholat, apa yang harus dilakukan? Ya, banyak kejadian-kejadian unik. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Ya, di tengah-tengah masyarakat akibat tidak mengetahui ahkamus sholat, imamnya tiba-tiba batal. Ya, kalau batal ya dia tinggalkan, perbarui wudu. Bayangan sang imam yang di belakang dia seharusnya sudah layak dan tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata yang di belakang dia bingung mau ngapain ini ya, maju enggak, bingung. Akhirnya senggol-senggolan. Ya, nyenggol. Yang di belakang imam nyenggol sebelah kanannya. Sebelah kanan nyenggol kanan. Kan sampai yang paling pojok. Yang paling pojok ngerasa, wah saya yang paling banyak hafalannya. Lirik-lirik. Ah, ini semua enggak ada yang layak maju. Akhirnya maju dari pojok. Maju. Fidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah seperti itu? Tidak. Belum lagi imam salah. Ya, salah gerakan karena lupa atau salah bacaan. Kan gitu ya. Kadang imam diingatkan enggak ngeh. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya. Salat tarawih capek kan ya, cukup panjang, giliran rakaat yang ke-7. Ya. Seharusnya masih nambah 1 rakaat lagi untuk masuk ke rakaat yang ke-8. Dia tahiyat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Padahal masih rokaat yang ketujuh, harusnya nambah lagi supaya genap 8 rokaat. Makmum bingung, sebagiannya ikut duduk, sebagiannya berdiri. Yang berdiri bingung, gimana cara mengingatkan imamnya ini, ya kan? Bingung, sampai akhirnya ada yang ngomong, le kurang siji. Wakil ya, he. Ya, le kurang siji. Ngomong dalam sholatnya, ya kan, ibadina. Azani Allah, wa iyakum. Lah bingung, mau ngapain? Ya kan? Lah setelah kejadian tadi, yang cukup uniknya, yang membuat antum semua tertawa, terbahak-bahak, gitu ya, terpingkal-pingkal karena lucu. Mereka setelah kejadian itu pun juga tertawa, terbahak-bahak. Tapi, la ya'tabir. Tidak mengambil ibrah. Nggak kemudian sadar, Masya Allah kita ternyata selama ini nggak ngerti hukum sholat. Mari belajar hukum sholat bersama-sama. Nggak. Dibiarkan saja. Dijadikan sebagai kisah menarik yang diwariskan turun-temurun. Khamisidina azani Allah wa iyakum. Dia enggak sadar kalau dirinya enggak faham tentang masalah sholat. Andai kata dia sadar, tidak peduli. Itu namanya tahawun bi ahkam as-shalah. Jadi wami? Naam. Hakala khamisidina azani Allah wa iyakum. Nah, sebagai talabatul ilmi syar'i, tentunya kita tidak boleh meremehkan perkara sholat. Antum harus tahu setidaknya hukum-hukum yang bersifat umum berkaitan dengan ahkam as-sholat. Baik itu sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Bisa dipahami? Nah. Kemudian faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, thubut ahkamil Islam bidh-dhahir. Thubutu ahkamil Islam bidh-dhahiri min halir rajul duna batinihi. Di dalam hadis ini terdapat faedah yang penting untuk kita ketahui bersama. Di dalam Islam kita menetapkan hukum terhadap seseorang berdasarkan zahirnya. Adapun batin itu bainahu wa bainallah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahuna qa'idah, dari sini muncul qa'idah, al-ahkam bidh-dhawahir, menetapkan hukum berdasarkan apa yang nampak darinya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau secara zahir dia melaksanakan salat, fahuwa muslim, maka dia muslim. Urusan batinnya, apakah dia muslim hakikatan atau justru seorang munafik, bainahu wa bainallah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terbukti di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, di belakang beliau salat bersama dengan para sahabat kaum munafikin. Ya benar? Ya toh? Kau munafikin salat di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikut salat mereka. Ya toh? Dalam keadaan Rasul tahu asma'ul munafikin. Tahu siapa saja orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran bahkan dalam hatinya. Tapi secara zahir menampakkan keislaman. Dan Rasul menyikapi mereka sebagai kaum muslimin. Mengapa? Zahirnya menampakkan keislaman dan belum nampak pembatal-pembatal keislaman, sehingga dihukumi, disikapi seperti kaum muslimin. Begitu pula kalau zahirnya orang tersebut tidak pernah mendatangi masjid, tidak sholat, maka dikhawatirkan dia orang kafir. Kan gitu ya. Hakadha ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ini berlaku pada seluruh syu'un al-hayah. Ya, seluruh aspek kehidupan hamba. Jadi pahami? Nah, datang orang membawa berita kepada antum. Ya akhi, ya, antum kenal sama fulan? Kenal. Fulan itu ngomong tentang antum perkara-perkara yang jelek. Dia sebutkan aib-aib antum. Antum itu orangnya kalau datang taklim suka telat. Sudah telat duduk paling belakang. Sudah telat dan duduk di paling belakang, ustadz menjelaskan ditinggal tidur. Sudah tidur ngorok lagi. Misal. Kemudian antum lihat laki-laki yang datang tadi, antum enggak mengenalnya. Secara lahir tidak meyakinkan dari sisi datang dengan berpakaian layaknya orang fasik. Kan gitu ya. Layaknya orang fasik, pakai baju isbal. Ya, ada tato. Ya, tato buah naga. Bukan tato naga. Buah naga. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum, ada tatonya. Kemudian datang dengan membawa botol minuman keras, kan gitu ya. Ini akhirnya bukan orang yang layak diterima beritanya, kan gitu ya. Terlebih antum enggak kenal, maka sikap dia sebagaimana zahirnya. Ya, enggak bisa antum terima mentah-mentah. Fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang orang membawa berita kepada kalian dalam keadaan dia fasik, tabayyun terlebih dahulu sebelum menerima berita tadi. Dicek ini benar apa enggak. Sebelum nampak kebenarannya, jangan sekali-kali menghukumi. Kemudian dia enggak terima. Loh, saya muslim, kok enggak diterima beritanya? Pak, zahir sampean meragukan. Bisa dipahami? Aywa. Datang orang kedua membawa berita. Sanibudina azani Allah wa iyakum. Secara penampilan antum melihat, ya, ada rosario. Tahu rosario? Kalung salib. Wah, antum istilahnya harus keren. Sanibudina azani Allah wa iyakum. Ya, arafu syarra la lisyari. Ya. Ada rosario kuwedik segede jam dinding. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Bukan di kaosnya, tapi melingkar di lehernya. Rosario kuwedik. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya kan? Apa yang ada dalam benak antum? Apakah antum kemudian, ini mustafid ini. Ya. Hafid ini, ahli nahwu ini. Nggak mungkin. Kalau ada orang datang yang tidak antum kenal, membawa atribut-atribut yang zahirnya seperti ini, dalam benak antum ini orang kafir. Kan gitu ya? Atribut kafirnya jelas loh. Pakai rosario. Ya, ya kan? Rosario. Apa namanya? Kalung salib tadi, kemudian datang yo enggak salam. Selamat pagi, Mas. Kan gitu ya? Wah, ini sudah sangat-sangat tidak meyakinkan. Kalau fasik tidak diterima dan harus ditabayuni berita yang dia bawa, kalau orang kafir merdut, hukum asalnya tolak. Ya, maaf ya, sebelum Anda melanjutkan kisahnya, saya tidak mau terima karena inti kafir. Lu tahu dari mana? Tuh. Kan gitu ya. Oh, ini anu ini jam dinding. Tak mungkin kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Begitu pula kalau datang kepada antum seorang yang masya Allah penampilannya nyunnah, kan gitu ya, terlihat sekali kalau dia berpendidikan, kan bidina azani Allahu wa iyyakum, ngomongnya pakai bahasa Arab lancar sampai antum enggak paham, kan gitu ya. Ini saya tidak pernah dengar ini dalam Turusulullah atau Arabiyah Linnasyi'in. Tapi kayaknya fasih ini, kan gitu ya. Nampak khanibidina zaniyallahu wa iyakum, tanda-tanda oh ini dekat dengan fulan, dekat dengan alam yang kita ketahui. Maka hati ini lebih tenang untuk menerima khanibidina zaniyallahu wa iyakum. Al-ahkam bidawahir. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hakata ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin azaniyallahu wa iyakum. Fafi hadzal hadis, dalam hadis ini bayan, terdapat penjelasan. Min alamatil kuffar wal musyrikin tarkus sholah. Di antara tanda orang-orang kafir dan kaum musyrikin, tarkus sholah, mereka tidak sholat. Nah, itu menjadi ciri khas orang kafir. Kalau kafir, tidak sholat. Ya, benda? Kafir tidak kenal sholat. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. La sholata subhi wala dhuhri walal asri walal maghribi walal isya. Ya, enggak kenal salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya enggak kenal. Ya. Boro-boro qiyamul lail di sana bidina azaniyallahu wa iyyaku. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 31. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, tegakkan shalah, wala takunu minal musyrikin. Wa aqimus shalah, tegakkan shalah, wala takunu minal musyrikin. Jangan sekali-kali kalian termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Qala al-Imamul Qurtubi rahimahullah, al-Imamul Qurtubi mengatakan, فَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ عَلَامَةَ كَوْنِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَرْكُهُمْ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ. Perlu diulang? Perlu diulang? Baik, tak ulangi. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, فَبَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, anna, bahwasanya, alamata kaunihim minal musyrikin, tanda mereka termasuk kaum musyrikin, tarkuhum iqamatas shalah, tidak melaksanakan sholat. Ya toh? Karena Allah gabungkan dengan huruf ataf wawu. Ya kan? Wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Di antara apa namanya? Fungsi wawu ataf khanifidina azaniyallahu wa iyakum, adanya keterikatan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ya, adanya keterikatan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Naam. Hakada ikhani bidina azaniyallahu wa iyyakum. Sayyid. Itu beberapa faedah dari hadis yang Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, bab bayan kaunil iman billahi ta'ala afdhalal a'mal. Bab penjelasan bahwasannya beriman kepada Allah merupakan amalan yang paling afdal. bab yang disampaikan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sangat jelas menunjukkan kepada kita hadis yang akan disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala adalah hadis yang menegaskan kepada kita amalan yang paling afdal adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam Muslim rahimahullah membawakan banyak hadis. Kanibidina azani allahu wa iyakum. Kita baca hadis yang pertama, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا منصور ابن أبي مزاحم telah menceritakan kepada kami منصور ابن أبي مزاحم هو منصور ابن بشير أبو مزاحم اسمه بشير بفتح الباء الأزدي البغدادي orang Baghdad. Imam min a'immatil hadith, salah satu imam besar dalam bidang hadith, thiqatun dan rawi yang thiqah. Qala haddathana Ibrahim ibn Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad. Huwa Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Ya, cicitnya Abdurrahman ibn Auf Al-Qurashi. Abu Ishaq Al-Madani Thiqatun. Ha tahwilus sanad, pindah sanad. Wa haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad Abu Imran al-Khurasani thiqatun. Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad Abu Imran al-Khurasani thiqatun. Qala akhbarana Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, yakni Ibnu Sa'din, yaitu Ibrahim Ibnu Sa'ad yang di awal. Di sini Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari dua guru yang mengambil dari satu guru yang sama. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Mansur Ibnu Abi Muzahim, juga meriwayatkan dari Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad. Keduanya meriwayatkan dari Ibrahim ibn Sa'ad. Ani ibn Shihab, dari ibn Shihab. Ibn Shihab Az-Zuhri, ma'ruf. Siapa namanya? Jadi, saya mau murojaah sebentar. Siapa namanya ibn Shihab? Hah? Loh. Siapa namanya Ibnu Syihab? Muhammad bin Malayin, yang namanya Muhammad jutaan orang. Muhammad ibn Ubaidillah. Muhammad ibn Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri. Imam An Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib, bisa Musayyib bisa Musayyab bi fathil ya wa kasriha, Sayyidut Tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib itu dijuluki dengan Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Qala Qudama ibn Yahya al-Jumahi. Qudama ibn Yahya al-Jumahi pernah berkata, Kana Sa'id ibn al-Musayyib yufti wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahya. Kana Sa'id ibn al-Musayyib yufti. Dulu Sa'id ibn al-Musayyib sudah biasa memberikan fatwa. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahya, dalam keadaan para sahabat masih hidup. Artinya keilmuan Sa'id ibn al-Musayyab diakui oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Karenanya beliau dilakopi dengan Sayyidut Tabi'in. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ma'ruf, masyhur. Baik, ini ada satu yang unik dalam sanad ini. Untuk yang sudah belajar mustalah, asahhu al-asanid an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, termasuk sanad yang paling sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadzal isnad, sanad ini, min tariq Ibnu Shihab Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Ya, asahhul asanid an Abi Hurairah, sanad yang paling sahih dari sahabat Abu Hurairah itu kalau dari jalur ini, min tariqi Ibnu Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dalam Ma'rifah Ulumil Hadis. Aywa, saya dipahami? Baik, yang paham dicatat, yang tidak paham dinikmati. Anfidina azani Allah wa iyyakum. Itu termasuk ashahul asanid. Tinggal dilihat muridnya Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ya, jadi kalau sudah ketemu Ibnu Shihab, Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Hurairah, khalas, ashahul asanid innaman innal hakim rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Hurairah bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Qala imanun billah. Nabi menjawab, amalan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling berpahala, yang paling bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah adalah imanun billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma madza, yang bertanya melanjutkan pertanyaan, setelah itu apa wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, menduduki urutan kedua dalam hadis ini. Qala thumma madza, lagi-lagi tadi kembali bertanya, thumma madza, kemudian apa lagi wahai Rasulullah setelah jihad fi sabilillah? Qala, Nabi menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Tiga amalan, urutan pertama yang paling tinggi imanun billah, nomor dua al-jihadu fi sabilillah, nomor tiga hajjun mabrur, haji yang mabrur. Apa makna haji yang mabrur? Saya mau tanya sama yang punya nama. Apa makna haji yang mabrur? Loh. Hajjun mabrur, banyak definisi disampaikan oleh para ulama. setidaknya ada tiga makna yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyadh. Al-Qadhi Iyadh rahimahullah menyebutkan tiga makna hajjun mabrur. Yang pertama, huwal hajju alladhi la yukhalituhu syai'un minal ma'tham. Huwal hajju alladhi la yukhalituhu syai'un minal ma'tham. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak disertai pelanggaran dosa sedikit pun saat pelaksanaannya. Ya, jadi manasik hajinya sempurna, tidak ada pelanggaran. Ya, karena orang yang haji nanti ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Ya, enggak boleh pakai wewangian, sanifidina azani Allahu wa iyyakum, kalau sudah pakai pakaian ihram. Selama dalam haji tidak boleh terlibat fusuk. Ya, perbuatan fasik, rafat, ucapan-ucapan yang jelek. Ya, rafat itu bisa dalam bentuk ucapan yang jelek atau ini banyak anak-anak kecil ini. Pakai anu ya, bahasa yang diplomatis ya. Apa ya yang enak ya? Ini berkaitan dengan hubungan suami istri. Ya. Enggak boleh ada rofat. Nanti lihat pembahasan di yang disebutkan oleh para ulama ya. Nah, saya tidak bisa memperjelas karena di depan saya ini masih belia ini ya. Ya, sangat-sangat belia. Saya khawatir besok langsung ubanen kalau dijelaskan malam ini. Ya, enggak boleh rafat, enggak boleh fusuk, enggak boleh jidal. Ya, jidal itu berdebat. Enggak boleh etet-etetan, enggak boleh ngeyel. Kan gitu ya. Yang biasanya antum lakukan, ya toh, tim UKS mengatakan masuk ruang UKS, enggak mau. Masuk, enggak mau. Masuk namu, kamu mau tidur di mana? Kamar mandi. Misalkan, eyel-eyelan saat sedang haji enggak boleh. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang biasanya antum adu argumentasi dalam menentukan lauk pagi ini apa? Ya, pendapat pertama mengatakan lauk hari ini harus yang protein hewaninya lebih dominan daripada karbohidrat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, karbohidrat lebih banyak daripada protein hewani dalam rangka penghematan. Pendapat yang ketiga mengatakan lebih baik puasa. Tidak usah protein hewani, nabati maupun karbohidrat. Poso wae. Pendapat yang keempat, karbohidrat banyak, protein banyak, yang puasa enggak usah lihat. Gitu ya. Debat hebat sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau itu di luar haji, enggak masalah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Tidak masalah. Perdebatan dalam menentukan kedudukan i'rab. Yang satu mengatakan ini fa'il. Yang satu mengatakan naibul fa'il. Yang satu mengatakan mubtada. Yang satu mengatakan khabar. Tahu-tahu ada yang mengatakan ndak, ini jar majrur. Wah, ngantuk ini yang ngomong ini. Kan gitu ya. Etet-etetan. Tidak masalah kalau itu bukan dalam saat manasik haji. Tidak ada pengaruhnya, kan gitu ya. Tapi kalau sedang haji, tidak boleh ada jidal. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Rafat tidak boleh, fusuk tidak boleh, jidal tidak boleh. Dan juga larangan-larangan yang lain. Bersih hajinya. Namanya hajjun mabrur. Nah, hajjun mabrur. Tidak ada yang mengurangi dan membatalkan pahala hajinya. Min qawlika diambil dari kata barra yaminuhu idza lam yahnuth. Mana sahibul qadar kok enggak kelihatan? Saya mau tanya terjemahannya padahal. Barra yaminuhu idza lam yahnuth. Diambil dari kata dalam bahasa Arab ada kalam yang berbunyi barra yaminuhu. Dia memabrurkan sumpahnya. Maksudnya apa? Idza lam yahnuth. Kalau tidak dia batalkan sumpahnya. Maka sumpahnya disebut sumpah mabrur. Kalau tidak dibatalkan. Begitu pula haji. Disebut haji yang mabrur. Kalau tidak ada dosa dan pelanggaran yang mengiringi haji tersebut. Yang menyebabkan pahalanya rusak. Atau bahkan batal. Sudah dipahami? Tayyib. Makna yang kedua, sanifidina azani Allah wa iyyakum, hajjun mabrur ay hajjun maqbul mutaqabbal, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, haji yang diterima. Sebagian para ulama mengkritik makna yang kedua ini. Ya. Kalau makna yang pertama, lahu wajhun fil lughah, masih ada dasar melalui tinjauan bahasa Arab, kan gitu ya. Lah yang kedua ini gimana kita tahu hajinya diterima atau enggak? Untuk mengatakan hajjun mabrur, ya, dijawab oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa min alamatil qabul, di antara tanda diterimanya haji seorang hamba, ayyazdada khairuhu ba'dal haji, semakin bertambah kebaikan dan amal solehnya setelah haji. Maka itu tanda yang diterima hajinya. Kalau habis haji keadaannya sama dengan sebelum haji, itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan bukan haji yang mabrur. Apalagi kalau keadaan setelah haji lebih parah daripada sebelum haji. Bukan haji yang mabrur, tapi haji yang mabur. Makna yang ketiga, hajjun mabrur ay as-sadiqu al-khalisu lillah. Haji yang mabrur adalah haji yang sadiq, yang jujur. Al-khalis, yang murni dan tulus. Lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan supaya mendapat kedudukan di hati masyarakat dan dipanggil dengan panggilan Pak Haji. Namanya sebelumnya Jono, kemudian naik haji, dipanggil Haji Jono. Ya, disingkat Jino. Ya, sebelum haji Jono, setelah haji Jino, Haji Jono, kan gitu ya. Nah, kalau niatnya untuk itu, bukan haji yang mabrur. Bisa dipahami? Na'am. Hakadha ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Qala rahimahullah. Wa fi riwayah Muhammad ibn Ja'far. Dalam riwayat Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad. Qala, Nabi mengatakan, imanun billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau lafaz yang tadi kita baca hanya disebutkan ketika Nabi ditanya ayyul a'mali afdal, Rasul mengatakan imanun billah. Tapi dalam riwayat Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad, imanun billah wa rasuli. Naam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsanihi Muhammad ibn Rafi' wa Abad ibn Humaid. Hadis di atas juga diceritakan kepadaku, disampaikan kepadaku oleh Muhammad ibn Rafi'. Ya, Muhammad ibn Rafi' imam, wa Abad ibn Humaid imam kadzalik. An Abdurrazzaq, dari Abdurrazzaq. Ini Sanad yang ketiga berarti. Jalur yang ketiga dari Imam Muslim rahimahullah. Yang pertama dari Mansur ibni Abi Muzahim. Yang kedua dari Muhammad ibni Ja'far ibni Ziyad. Sama-sama dari Ibrahim ibni Sa'ad. Sekarang yang ketiga, Imam Muslim juga dapat dari jalur Muhammad ibni Rafi' juga Abd ibnu Humaid dari Abdul Razzaq. Huwa Abdul Razzaq ibni Hammam As-San'ani. Abdul Razzaq ibni Hammam As-San'ani. Muhaddithul Yaman. Ya, muhaddith ahli hadis wilayah Yaman. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang pada masa beliau Yaman disinari dengan cahaya ilmu. Ya, Yaman disinari dengan cahaya ilmu. Dan setelah masa beliau rahimahullahu taala, Yaman kembali gelap. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum dengan Syiah. Ya, sampai ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum datang masa fadilatul syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Naam, qala akhbarana Ma'mar, menceritakan kepada kami Ma'mar, huwa Ma'mar ibnu Rashid. Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah Al-Azdi Al-Basri thumma Al-Yamani. Ya. Ma'mar ibn Rashid Abu Urwah Al-Azdi Al-Basri. Beliau dari Basrah. Thumma Al-Yamani. Ya, kemudian pindah ke Yaman. Sampai di Yaman, khanifidina azani Allah wa iyakum, Ma'mar ibn Rashid yang memang sudah tersohor keilmuannya, tiba di sana, buka halaqah, banyak kemudian talabatul ilm yang menyerap ilmu beliau, khanifidina azani Allah wa iyakum, dan ahlul Yaman enggak rela kalau Ma'mar ibn Rashid pindah tempat. Maka diambillah siasat yang paling jitu, qayyiduhu, ikat Ma'mar ibnu Rashid di Yaman. Dengan cara apa? Nikahkan dengan gadis Yaman. Akhirnya yang tadinya Al-Basri thummal Yamani. Ya, sakanal Yaman. Beliau akhirnya tinggal di Yaman akthar min 20 sanah, lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun di Yaman. Makanya sudah bisa dinisbahkan sebagai Al-Yamani. Nah, sebagian para ulama mempersyaratkan jumlah minimal seseorang boleh menisbahkan dirinya kepada sebuah daerah kalau dia tinggal setidaknya 7 tahun. Ya, 7 tahun, antum 7 tahun misalkan tinggal di Sidayu. Ya. Kalau sudah 7 tahun bahkan lebih boleh menisbahkan diri As-Sidawi. Kalau belum 7 tahun belum boleh. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, tinggal di Mekah misalkan. Kalau baru 3 bulan ya baru 3 bulan. Itu pun sebenarnya cuma 1 bulan, 2 bulan sisanya karena paspor hilang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Pulang-pulang tahu-tahu namanya Abu Fulan Al-Makki. Thummal Madani, thummal Badri, thummal Uhudi. Kelas berat. Kan gitu ya. Karena wilayah itu dia datangi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, kan gitu ya. Makki, thummal Madani, thummal Badri, thummal Uhudi. Ya. Loh kok bisa? Berapa lama ente tinggal di sana? 3 bulan. Tidak sah nisbahnya. Paham ya? Aywa. Adapun Ma'mar ibn Rashid, Abu Urwah Al-Azdi Al-Basri, thumma Al-Yamani. Ya, beliau yang tadinya orang Basrah pindah ke Yaman, diikat oleh orang Yaman, dinikahkan dengan gadis sana, khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang juga seorang alimah sanibidina azani Allah wa iyakum, kerasan di Yaman, jadilah orang Yaman. Wa tuwfiya bih, meninggal dunia di Yaman. Aywa. An-Zuhri, dari al-Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri bi hadzal isnad, dengan sanad ini. Sanad yang mana? Ashahul asanid an Abi Hurairah, ya kan? An-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Mithlahu, mirip dengan lafaz sebelumnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib, berkaitan dengan hadis ini banyak masail fawaid yang bisa kita sebutkan. Khandidina azani Allahu wa iyyakum, namun dikarenakan keterbatasan waktu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadha al-qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.